السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، بفارق السلام مجيئا لله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita menyangkut beberapa persoalan melalui sudut pandang Al-Quran. Pada kesempatan kajian kita dua minggu yang lalu, kita telah membahas bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan dan petunjuk untuk meraih kekhusyuan dalam sholat. Ada sebuah ayat yang pada kesempatan lalu sudah kami jelaskan, yang menjelaskan hubungan antara kesabaran dan upaya untuk meraih kekhusyuan. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Mintalah pertolongan melalui kesabaran dan sholat. وَإِنَّهَا, dan sesungguhnya, di sini kata pengganti yang digunakan bersifat tunggal. Padahal yang disebut sebelumnya adalah dua, kesabaran dan sholat. Ungkapan demikian memberi kesan bahwa kesabaran dan sholat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam sholat dibutuhkan kesabaran. Dalam sabar dibutuhkan doa dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'. Pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada kesempatan pengajian dua minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang tuntunan Al-Quran seputar kesabaran. Di dalam Al-Quran, kita temukan kata sabar dengan berbagai macam derivasinya, terulang sebanyak 103 kali. Yang tersebar di 45 surat pada 93 ayat. 45 surat dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, berarti kata sabar tersebar di 40% dari surat-surat Al-Quran. Penyebutan kata ini yang begitu banyak di dalam Al-Quran menjadi perhatian para ulama yang punya kecenderungan tauhid, seperti Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulum Ad-Din, dan Al-Makki, pengarang kitab Qutul Qulub. Bahkan beliau mengatakan tidak ada sebuah sikap atau sifat perbuatan yang disebut di dalam Al-Quran begitu banyak sekali melebihi kata sabar di dalam Al-Quran. Tingginya atau banyaknya penyebutan kata sabar di dalam Al-Quran menunjukkan betapa tingginya nilai sabar yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sabar memiliki nilai yang begitu sangat tinggi, sebab tidak ada keberhasilan dan kesuksesan yang diperoleh tanpa kesabaran. Seorang petani tidak akan menuai panen yang sangat besar kalau dia tidak sabar dalam proses dari mulai menuai sampai dia memetik hasil. Seorang pelajar tidak akan mungkin meraih kesuksesan dalam studinya tanpa melalui kesabaran. Jadi sabar itu adalah merupakan keniscayaan, bahkan keharusan dalam hidup ini. Di dalam Al-Quran, manusia itu disebut diciptakan dalam keadaan susah payah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu berarti kesulitan. Jadi penderitaan, kesulitan adalah dua hal yang tidak dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu. Sabar dibutuhkan oleh setiap orang, lebih-lebih kita umat Islam. Sebab ganjaran dan balasan yang luar biasa yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak berupa surga itu juga tidak diberikan kepada kita tanpa pengorbanan. Tidak ada yang gratis. Kita lihat misalnya ketika masih berada di Mekah, ada ayat yang turun, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini dalam surat Al-Ankabut dijelaskan, apakah manusia ataukah mereka itu mengira bahwa setelah mereka menyatakan dan mengikrarkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibiarkan begitu saja? Tidak demikian halnya. Walaqad fatanna alladziina min qablihi. Orang-orang sebelum mereka itu telah kami coba, telah kami timpa mereka dengan berbagai penderitaan. Untuk apa? Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan cobaan dan penderitaan serta musibah yang ditimpakan kepada mereka, Allah dapat memilih dan memilih serta mengetahui mana di antara mereka yang jujur dan benar dalam keyakinannya itu, mana yang mereka dusta dan berpura-pura dalam keyakinannya itu. Ketika berada, kita lihat misalnya sahabat Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, yang mengalami penderitaan dan siksaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengalami hal yang seperti itu ketika menyampaikan dakwahnya saat masih di Mekah. Ketika berada di Madinah, para sahabat dan umat Islam pun diingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal kalian belum pernah mengalami apa yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka itu ditimpa berbagai musibah, mereka ditimpa berbagai cobaan, sampai-sampai mereka itu tidak kuat dan mengatakan, kapan akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Mempertegaskan pertolongan itu sesungguhnya sangatlah dekat. Bagi kita umat Islam, cobaan dalam hidup ini juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzmin wala adan wala ghammin hatta syaukat yushaquha illa kaffara Allah biha min khatayahu." Tidak ada penderitaan, tidak ada musibah, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan yang dialami seseorang, termasuk siksaan yang dikena, yang dialami oleh seseorang, sampai pun itu berupa duri yang terinjak dan melukai seseorang, itu semua menjadi penyebab dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang namanya cobaan, penderitaan, kesulitan dalam hidup ini adalah hal yang tidak dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia, lebih-lebih bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama menyangkut kata sabar ini. Tetapi kalau kita telusuri makna dasar sabar di dalam bahasa Arab, kata sabar ini telah menjadi kata serapan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Inggris ya pemaknaannya begitu sempit, karena hanya sekedar dimaknai sebagai tahan godaan. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kata sabar ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah menahan, yang kedua adalah bagian tertinggi dari segala sesuatu, kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang keras. Ketiga makna ini memberikan gambaran dan memberikan kesan kepada kita bahwa kesabaran itu merupakan upaya untuk menahan diri yang dilakukan secara sungguh-sungguh melalui kerja keras. Yang kalau itu kita lakukan, kita akan sampai kepada puncak kebahagiaan. Itu semua kita lakukan. Kita sebagai seorang muslim harus kita lakukan dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah dan sifat yang digambarkan di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang sabar dikatakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka yang bersabar demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Muddatsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Wa li rabbika fasbir." Kesabaran yang kamu lakukan itu hendaknya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu bukan sekedar kepasrahan, bukan sekedar ketundukan dalam menghadapi realitas kehidupan, tetapi kesabaran itu merupakan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan moral atau etika dalam Islam, terutama kalau kita lihat dari sumber dan tujuannya. Warna ketuhanannya jelas. Ada sifat rabbaniyah. Tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu bermacam-macam sesuai dengan objeknya. Kalau tadi kita katakan bahwa sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Ada sekian banyak objek sabar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Antara lain, yang pertama dan paling banyak dihadapi oleh manusia adalah sabar menghadapi petaka atau cobaan hidup di dunia. Ini dialami oleh semua kalangan, dialami oleh semua manusia. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, akan kami coba kalian semua. Di sini diungkapkan dalam bentuk kata kerja, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, dengan sedikit rasa takut dan kekurangan dalam bentuk harta, dalam bentuk jiwa. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar dalam hidup ini. Dalam hidup ini pasti kita tidak akan lepas dari penderitaan. Kita pasti tidak akan lepas dari kesulitan hidup, baik kekurangan harta maupun ditinggal oleh orang yang paling kita cintai. Pasti itu semua akan kita alami. Pada saat itulah kita dituntut untuk bersabar. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bagaimana kita melakukan kesabaran? Lanjutan ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang mendapatkan berita gembira karena melakukan kesabaran dan menghadapi itu semua dengan kesabaran adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang menghadapi penderitaan dan cobaan itu dengan senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna lillahi, kita atau kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada-Nya kita akan kembali. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un biasa kita ucapkan ketika kita mendengar berita kematian. Tapi kalau kita lihat ayat ini, ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya ungkapan yang diajarkan untuk kita baca setiap kali kita menghadapi atau menerima atau mengalami musibah, apapun musibah itu, sekecil apapun musibah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan ini di dalam bahasa agama sering diungkapkan dengan kata istirja. Istirja, kita mengembalikan bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita alami semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak cukup hanya kita ucapkan secara lisan, tetapi kita juga menghadirkan ma'rifatullah. Kita sadari bahwa apa yang kita miliki termasuk diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun ia akan ambil, kita harus siap dengan itu semua. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya semua. Disunahkan dalam salah satu hadis, setelah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika menghadapi musibah, kita dianjurkan dalam salah satu hadis untuk membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khlubli khairan minha. Bisa kita lafalkan dalam bentuk bahasa Arab, bisa kita ucapkan juga dalam bentuk terjemahan ke dalam bahasa masing-masing. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berilah kami imbal, berilah kami pahala dari musibah yang saya alami ini. Wa khlubli khairan minha, berilah kami pengganti yang lebih baik dari itu. Ini salah satu sunnah yang diajarkan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Objek sabar yang kedua di dalam Al-Qur'an disebutkan sabar menghadapi gejolak nafsu. Sabar untuk tidak memperturuti keinginan hawa nafsu. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecenderungan mencintai harta, mencintai anak, mencintai perempuan, mencintai segala macam kegemerlapan dunia. Zuyyina lin-nas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiri muqantarati min adh-dhahab wal fiddah. Jangan pernah menduga bahwa cobaan dan penderitaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam bentuk keburukan. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam dua bentuk, keburukan dan kebaikan. Di dalam salah satu ayat disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan kami coba kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan, fitnah. Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa menghadapi cobaan atau bersabar menghadapi penderitaan, kesulitan itu jauh lebih mudah daripada sabar menghadapi keinginan hawa nafsu. Seseorang yang menahan lapar karena tidak memiliki makanan, itu lebih mudah dia lakukan ketimbang seseorang yang memiliki segalanya tetapi menahan diri untuk tidak makan semuanya. Menahan diri untuk melakukan atau tidak memperturuti hawa nafsu itu lebih sulit daripada menahan diri yang berupa penderitaan atau musibah. Kita sebagai umat Islam diajarkan bahwa menahan diri itu merupakan sifat yang terbaik. Termasuk sampai pun kita mengalami siksaan atau kezaliman orang lain. Dalam surat An-Nahl, juz yang ke-14, di bagian akhir surat itu disebutkan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau kalian disiksa, dizalimi, fa'aqibu bimithli ma uqibtum, balas dengan yang setimpal. Itu namanya keadilan. Tetapi lanjutan ayat itu mengatakan, وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Tapi kalau kalian bisa bersabar, itu lebih baik daripada kalian membalasnya, walaupun balasan yang dilakukan itu adalah balasan yang setimpal. Di dalam Al-Quran kita juga diajarkan untuk membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Balas kezaliman orang itu dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan begitu, kemurkaan, kebencian akan berubah menjadi kecintaan dan persahabatan. Yang ketiga, di dalam Al-Quran disebutkan, sabar sangat dibutuhkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat pembuka yang kami sampaikan tadi bahwa di dalam sholat untuk meraih kekhusyuan dibutuhkan kesabaran. Bahkan seluruh peribadatan seperti dinyatakan dalam satu ayat, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fastabir li'ibadati fa'budhu wastabir li'ibadati. Allah itu adalah pemelihara langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia. Wastabir li'ibadati, lakukanlah sabar secara maksimal dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam melakukan ketaatan ini memang satu hal yang sangat berat sekali. Karena manusia itu, seperti kata Imam Al-Ghazali, mempunyai kecenderungan untuk dipertuhan. Mempunyai kecenderungan seperti yang diungkapkan oleh Fir'aun, yang mengatakan kepada kaumnya, Ana rabbakumul a'la. Saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Hanya saja bedanya, Fir'aun memiliki kesempatan untuk itu, kita tidak memiliki kesempatan untuk itu. Dalam contoh yang sederhana, kita bisa lihat misalnya dalam hubungan antara atasan dengan bawah. Hubungan bermasyarakat sering timbul rasa untuk dipertuhan. Sering timbul rasa ujub. Sering timbul rasa sombong. Sering timbul rasa lebih dari orang lain. Ini merupakan sifat-sifat yang di dalam Al-Quran kita diminta untuk menahan diri dari itu semua. Kesabaran dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu mulai dari sebelum kita melakukannya dengan niat yang tulus, saat kita melakukannya, bahkan setelah kita melakukan ibadah. Misalnya, agar jangan sampai timbul rasa ujub, jangan sampai timbul rasa sombong karena harus melakukan ibadah tertentu. Di dalam melakukan infak misalnya, kita diminta untuk tidak menyakiti orang yang kita berikan harta itu dengan cara mengungkit-ungkit pemberian itu atau menyampaikan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Ini semua adalah bagian kesabaran yang dituntut dari kita dalam melakukan peribadatan. Yang keempat, kita temukan juga tuntunan Al-Quran bahwa sabar itu juga dibutuhkan ketika kita menghadapi gangguan dari mereka yang tidak beriman. Dalam surat Ali Imran dijelaskan, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Akan kami coba, sungguh akan kami coba kalian dalam hal harta, dalam hal jiwa. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Dan kalian akan selalu mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُ. Kalian juga akan mendengar dari mereka yang tidak beriman. أَذًا كَثِيرًا. Cemoohan, hinaan, gunjingan, dan lain sebagainya. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sekarang ini kita saksikan misalnya mereka yang mencemooh, mereka yang menghina simbol-simbol dari ajaran kita, seperti yang dipertontonkan dalam bentuk karikatur terhadap orang yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembuatan film yang mendiskreditkan Islam dan umat Islam, yang mencerminkan bahwa Islam dan umat Islam adalah agama dan penganut agama yang menghancurkan kekerasan. Hal-hal semacam ini, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu selalu akan kita dengar dari mereka yang tidak beriman. Dalam ayat ini kita diajarkan wa in tasbiru wa tattaqu, untuk bersabar, untuk menahan diri dengan tidak membalas cemoohan dan hinaan mereka itu, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali, yang justru akan merusak citra Islam dan umat Islam, yang justru akan mengganggu kelangsungan jalan dakwah. Di dalam ayat lain, ini pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di Mekah misalnya. Lalu Al-Qur'an berpesan, "Wasbir 'ala ma yaqulun." Bersabarlah kamu hai Muhammad menghadapi apa yang mereka katakan itu. Rasul dibilang gila, Rasul dibilang dungkul, Rasul dibilang menyampaikan dongeng dari Al-Qur'an yang dia bacakan itu asatirul awwalin, sahir, majnun dan lain sebagainya. Wasbir 'ala ma yaqulun. Sabar menghadapi apa yang mereka katakan itu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan juga salah satu ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan dikatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang tidak mengerti mengatakan sesuatu yang menyakitkan, cukup katakan salama. Salam sejahtera untuk kalian. Kita doakan karena mereka itu boleh jadi melakukan itu karena atas dasar ketidaktahuan. Demikian beberapa contoh dari objek sabar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa bentuk-bentuk lain. Dan juga nanti kita akan lihat di dalam Al-Quran beberapa profil manusia sabar yang perlu kita teladani, yang tersebar di dalam Al-Quran, terutama yang diperintahkan kepada kita untuk mencontoh keteladanan para nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.